Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Walakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Walakal hamdu ala nuri yamtaddu ilal abad, nuri habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadhan nur yastati'u alaina an nashhada an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Wa qala Allah ta'ala aidan, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul 'azim. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, pimpinan majelis taklim pengajian Dharma Bangsa, Bapak Dr. Haji Basuki. Basuki Yusuf. Yusuf, oh ingat Basuki. Pak Ahok. Bapak Haji Basuki Yusuf Dharma. Serta para keluarganya, para sesepuh, hadirin wal hadirat, jamaah majelis taklim Dharma Bangsa, yang insya Allah semoga kita ini senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemuliaan, kesehatan, umur panjang, rizki barokah, bisa ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Mina Muzdalifah, ziarah ke Madinah, jalan-jalan ke Jeddah, balik maning ning umah, bisa tuku sawah, punya mobil mewah, punya anak soleh-soleha, punya mantu lurah. Insya Allah mati dalam husnul. Amin ya Rabbal. Alangkah berbahagia malam ini saya dapat memenuhi undangan panitia pengajian Dharma Bangsa, yang informasinya pengajian ini sudah yang ke-18. Setiap malam Minggu Kliwon. Alhamdulillah, ini semua tidak lepas daripada anugerah nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk menuju tempat ini. Semoga langkah-langkah itu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Amin aja menang, Pak. Bosen yang amin gue, Bu. Semoga ini dicatat sebagai amal soleh kita, sekaligus menghapus dosa-dosa kita. Mari kita niatkan, kita datang ke tempat ini semata-mata tolabul ilmi, sehingga kalau sudah nawaitu kita tolabul ilmi, malaikat juga akan merendahkan sayapnya. Makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk juga ikan-ikan yang ada di laut, itu adalah beristighfar untuk kita semua, mengampunkan, memohonkan ampun atas dosa-dosa kita, dan juga mempermudah kita untuk menuju surganya. Amin. Umpama sekarang mati, langsung kita menuju surga. Siap untuk mati hari ini? Durung siap. Hadirin wal hadirat, ada dua ayat yang tadi saya sampaikan di dalam mukaddimah. Yang pertama, saya menyampaikan ayat dalam surat Al-Baqarah. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min zurriyati. Qala la yanalu ahdi zalimin. Ada dua ayat yang saya sebutkan. Ayat yang kedua dalam surat At-Taubah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dua ayat inilah yang saya jadikan bahan untuk tugas menyampaikan ceramah malam hari ini, insya Allah selesai sekitar jam 1. Kuat boten ini? Kata saya bilang jam 1. Ana sing bengong. Ana sing wedi bukan bener. Bukan ben. Karena tadi ngelihat wajah ada yang bengong, takut sampai jam 1, sudahlah saya kurangi jam 11 kelar. Insya sebelumnya saya setel dulu ini supaya betul-betul mendengarnya dengan seksama, sinyal masih kuat, baterainya masih bagus, pulsanya ada. Lanjut. Sengaja Pak Haji, takut saya ceramah jauh-jauh dari Subang ternyata baterainya sudah ngedrop. Pulsanya wis entok. Sinyalnya awon, cek budak itu nama. Baik, saya mulai dari surah At-Taubah. Ya, Bu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa bil huda, membawa hidayah, membawa petunjuk. Yang kedua adalah wadinil haq, membawa ajaran yang hak, membawa ajaran yang benar. Tujuannya untuk apa? Liyuzhirahu ala dini kullih, supaya dengan agama yang dibawa oleh Nabi ini, agama yang dibawa oleh Nabi ini unggul daripada ajaran-ajaran agama-agama yang lain, walau karihal musyrikun, betapapun orang-orang musyrik tidak suka terhadap keunggulan ajaran Islam ini. Ulama-ulama tafsir yang saya baca antara lain adalah Syekh Ali As-Sobuni dalam tafsirnya Sufwatu Tafasir, ayat ini dinyatakan oleh beliau adalah jaminan, dhamanun ala ulyatul Islam, ala ulyatil Islam, menunjukkan ketinggian Islam. Beliau katakan liyuzhirahu ala dini kullih, ay bimakna liyu'liyahu ala sa'iril adyan, supaya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah mengungguli daripada ajaran-ajaran agama-agama yang lain. Betulkah Islam itu lebih unggul daripada agama-agama yang lain? Ini sudah jaminan Allah. Bagaimana melihat dengan keadaan umat Islamnya? Tidak sedikit umat Islam yang jauh terpuruk daripada agama-agama yang lain. Betul atau tidak? Kenapa kok umat Islam itu adalah terpuruk dibanding dengan agama-agama yang lain misalnya? Kenapa bisa seperti itu? Sampai-sampai di Mesir, Ali Al-Audah menulis buku Limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa kok umat Islam itu lebih terbelakang ketimbang umat-umat yang lain? Ada lagi seorang ulama lain, seorang penulis lain menulis buku Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kehebatan Islam itu mahjubun, tertutup oleh perilaku-perilaku umat Islamnya. Islamnya hebat, ajarannya bagus, tapi tidak sedikit yang bagus ini, yang hebat ini ternyata tertutup, terhalangi ajaran kehebatannya akibat perilaku-perilaku umat Islam. Halo? Halo? Sinyal kuat? Baterai bagus? Pulsa ana? Lanjut? Mohon maaf, akan senantiasa saya cas terus. Saya khawatir ceramah panjang-panjang ternyata baterainya nget. Maka mohon maaf, jangan bosen-bosen saya ngecas. Ini baru dua kali saya ngecas. Nah ini jawabannya, ternyata supaya Islam itu unggul, umat Islamnya unggul sebagaimana Allah mengunggulkan ajaran Islam, jawabannya di ayat ini juga. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini dalam Al-Qur'an diulang 3 kali. Yang pertama dalam surah At-Taubah ayat 33. Bu, ayat pinten? Ayat 30. Surat apa? Surat At-Taubah. Awas diingat. Biasanya lamun nenek-nenek balik us apa kelingan. Langsung kelalen. Namanya juga nenek kesandung dikit. Pakai ngomong apa? Ayat mau mau apa? Ayat pira mau kayak? Ayat selikur, ayat pira. Yang kedua, Allah letakkan dalam surat Al-Fatah ayat 28. Ayat pinten bapak-bapak? Ayat 28 surat Al-Fatah. Yang ketiga, Allah sebutkan dalam surat As-Saff ayat 9. Surat As-Saff ayat 9. Yang pertama surat At-Taubah 33. Yang kedua dalam surat Al-Fatah 20. Ayat yang ketiga dalam surat As-Saff ayat. Coba nanti kita pulang, kita cek Quran, betul enggak yang disampaikan oleh si Musfik tadi. Si Musfik tadi ngomong katanya ayat ini di Quran 3 kali, sok mangga. Cuman perbedaannya dalam 3 surat ini semua diakhiri walau karihal musyrikun. Di surat Al-Fatah Allah akhiri dengan wa kafa billahi syahid. Imam As-Suyuti di dalam bukunya Al-Burhan fi Ulumil Quran, kenapa ayat-ayat ini ataupun siapa yang meletakkan ayat-ayat ini dalam surat-surat tadi, beliau menyatakan ini adalah tauqifi. Artinya tauqifi adalah hak prerogatifnya Allah. Cere kita ini kok prerogatif apa ya? Bu, prerogatif itu apa? Halo. Waduh, pada mendem kate. Terus iki terus. Terus. Kalau di Subang saya tanya kepada jamaah, terus telangkung kiai. Di sana sopan-sopan, tidak ada yang merentah kiai, tidak ada. Bukan kualat. Bukan kuat. Beda ning ning dikarane. Kampung apa gini? Babakan. Terus terus. Nah, kurang ajar emang. Ya. Jadi dengan demikian yang meletakkan ayat-ayat ini adalah Allah, ini hak prerogatifnya Allah. Artinya hak satu-satunya Allah. Tidak ada lain yang meletakkan ayat ini. sampai Nabi Muhammad pun meletakkan ayat ini adalah berdasarkan perintah Allah melalui malaikat Jibril alaihis. Jadi ini ayat ini diletakkan, ini ayat. Makanya kata Imam As-Suyuti, karena ini adalah hak prerogatifnya Allah, Allah yang meletakkan ayat-ayat itu dalam surat-surat tadi, pasti ada rahasianya. Yang tahu tentu adalah rahasia itu cuman Allah. Betul atau tidak? Jadi jangan sampai kita salah mengartikan daripada rahasia Allah, kita memaksakan diri. Tetapi bukan berarti manusia dilarang untuk mencoba membongkarnya, rahasia itu diambil hikmahnya selama jalannya lurus, jalannya benar. Jangan sampai diungkap ternyata bertentangan. Jadi apa yang dimaksud daripada hunaka min asroril Qur'an? Ada rahasia-rahasia Al-Quran. Kenapa kok Allah meletakkan ayat-ayat tersebut dalam surat-surat tadi? Bisa jadi ini adalah sinyal-sinyal Allah. Kalau seandainya umat Islam ingin diunggulkan sebagaimana Allah mengunggulkan ajarannya. Karena Islam unggul, belum tentu umat Islamnya juga unggul. Betul atau tidak? Yang pertama, Allah meletakkan liyuzhirahu ala dini kullih dalam surat At-Taubah ayat 33. Bisa jadi, sekali lagi, bisa jadi ada sinyal Allah di sini kalau umat Islam ingin diunggulkan, maka umat Islam harus taubat dulu. Apa taubat itu? Tabayatubu taubatan, artinya roja'a yarji'u rujuan. Umat Islam itu harus kembali. Kembali kemana? Kembali ke ajarannya. Karena banyak umat Islam yang ternyata umat Islam itu jauh dari ajaran agamanya, betul tidak? Betul atau tidak? Islam mah Islam, tetapi untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban hararese, betul? Ararangel, ararangel. Harare, betul? Banyak umat Islam ternyata susah kalau dibangunkan untuk sholat subuh. Neng babakan ana semekon nana. Banyak orang Islam yang kaya-kaya kalau untuk zakat harares. Ana semekon nana. Jadi ternyata Islam itu betul dinyatakan dalam satu buku tadi oleh Ali Audah mengatakan adalah al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam, kebagusan Islam, ketinggian Islam itu tertutup kehebatannya, tertutup keindahannya, tertutup kebagusannya dengan sikap umat Islam itu sendiri. Betul-betul tidak? Betul atau tidak? Sementara umat Islam itu ingin kembali ke ajaran agamanya, tantangan yang dihadapi oleh umat Islam juga banyak. Baik tantangan internal sing jero umat Islam dewek, atau ada juga tantangan dari umat, dari orang-orang luar sing jabane ga ana. Tantangan internal dan tantangan eksternal. Apa tantangan dari dalam itu umat Islam? banyaknya umat Islam yang tidak sadar bahwa dirinya adalah umat Islam. Umat Islam tidak sedikit adalah yang masih mementingkan kehidupan dunia, mengabaikan kehidupan akhirat. Ayatnya jelas-jelas mengatakan walal akhiratu khairul. Wal akhiratu khairul. Wis monyong mengkene nak sing nerusaken. Wal akhiratu khairul wa abqa. Sudah yakin walal akhiratu, Allah di sini dengan lamnya lam taukid, walal akhiratu betul-betul kehidupan akhirat itu khairun, lebih baik laka bagimu wahai manusia, minal ula daripada kehidupan yang pertama. Ngadeg dingin, ngadeg, ngadeg dingin, supaya jangan dianggap saya ini sudah tua. Kiai seramai dodok baik ke sing wis tua ora bisa ngadeg, ternyata kiaina masih bener bu, masih nom tadi? Masih nom? Bang umur wis setengah abad. Terus kurang ajar. Ayatnya jelas. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa betul-betul kehidupan akhirat itu lebih baik untukmu wahai manusia daripada kehidupan yang pertama ini. Wal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan akhirat itu khairun, bukan hanya lebih baik tetapi wa abqa, dan lebih kekal abadi. Kehidupan dunia tidak ada yang kekal, betul? Ibu-ibu dulu ketika masih muda, cantik can, kembang desa, kembang. Tapi pas giliran sudah nenek-nenek, jangankan kembang desa, yang namanya kembang desa kan kon wangi, akeh sing ngeglateni, mambune ning ndi. Daya magnetnya luar biasa. Tapi sudah tua, ya Allah, boro-boro mambu wangi. Ternyata mambu. Betul tidak? Dulu kenceng-kenceng pipinya, sekarang peot pe. Untune bengen, mulus. Seiki untune ompo. Bapak-bapak dulu gagah-gagah, seger-seger, ganteng-ganteng. Tapi dalang seiki ini peot. Sudah banyak yang meninggalkan dunia hitam. Sudah banyak yang meninggalkan dunia hitam, putih kabeh rambute. Dunia, saudara, Allah mengatakan bahwa yang namanya Allah itu punya rahmat. Rahmatnya ada 100 dalam hadis kudsinya. Dari 100 rahmat itu Allah baru turunkan di dunia ini satu rahmat. Bu, halo, Sinyal kuat, baterai bagus, pulsa neana. Lanjut. Terus pirang balen dicas. Nih. Allah mengatakan dalam hadis kudsinya, Allah itu punya 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu baru satu diturunkan. Yang satu rahmat itu kita sekarang ini alhamdulillah sudah punya istri, Pak. Ibu-ibu sudah punya suami, punya anak, punya pekerjaan, mangan nunggal, dina nginum nunggal, bisa tertawa terbahak-bahak, bisa pakai baju, bisa pakai celana, ada air, ada yang kita makan. Subhanallah, kadang-kadang kita plesiran dengan keluarga, sama-sama ke satu tempat, bahagianya luar biasa. Ikut tembeke siji, yang satu rahmat ini sudah sedemikian rupa, saudara, membahagiakan kita. Bagaimana sisanya yang 199 rahmat? Allah hanya berikan kepada mereka, orang-orang yang beriman, nanti di surga. Satu saja sudah nikmatnya luar biasa. Bagaimana yang 99? Tapi tidak sedikit manusia tergoda dengan satu rahmat ini, dengan berbagai macam cara dia menempuhnya, melupakan yang 99. Halo? Halo? Dunia sangat menggoda kita. Makanya saya bikin syair ngikutin solawatnya Gus Dur. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi Asyah. Ya uhailal judi wa ya uhailal judi wa waspada kita akan dunia. Jangan tuntutnya dengan segala, akhirnya kita hidup, akhirnya kita balik lagi supaya apal. Waspada kita akan dunia, nikmatnya hanya, jangan tuntutnya dengan segala, akhirnya kita hidup sengsara, akhirnya kita hidup. Ayo sama-sama. Waspada akan dunia nikmatnya hanya mentara, jangan tuntutnya dengan segala cara, akhirnya kita dunia ini nikmatnya cuma sesaat. Betul atau tidak? Cuman dunia tambah tua ini tambah genit. Cirewong Cirebonnya genit loh, Bang. Ganjen. Makanya pantas dulu waktu Nabi ketika di Isra Mi'rajkan dipanggil oleh nenek-nenek ganjen. Nenek-nenek gen Muhammad, Muhammad. Untung Nabi gak nengok. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril man hadza, siapa sih yang barusan panggil-panggil saya? Ya Rasul, itu adalah dunia. Untung kau tidak nengok. Untung kau tidak nyelinguk. Untung kau tidak coba kalau engkau nengok berapa banyak umatmu yang tergoda oleh dunia. Di sana dunia itu diibaratkan dengan nenek-nenek. Artinya dunia sudah tua. Dunia sudah tua. Cuman yang sudah tua ini tambah genit, tambah ganjen. Nenek-nenek udah tua tapi suka bersolek, tidak sedikit banyak laki-laki yang tergoda, terpesona. Banyak nenek-nenek yang genit, banyak nenek-nenek yang ganjen. Uban sudah bertabur, giginya sudah banyak yang go, matanya sudah, makannya juga pakai. Bentar lagi masuk ke lubang, tapi gayanya kayak gadis-gadis si. Udah pokoknya terakhirnya ur, terserah mau si ganjur, si bubur, si. Sayur nangka, bumbu kemiri, tua bangka enggak tahu. Udah nenek-nenek, ya Allah, ke pasar pakai baju lekton keleke. Nenek-nenek ke pasar masih pakai celana ketat, celana PKS. PKS itu singkatan pantatnya kelihatan sedikit, atau SMS silite metu. Kalau naik motor, ya Allah, kelihatan celengannya. Banyak yang terpesona padahal sudah tua. Dunia juga begitu. Dunia ini sudah tua. Dunia ini kalau umpama kita tidak menahan mencari apa, mencari dunia dengan nafsunya tidak dikekang, kita akan gila. Makanya lagu Muksin Alatas beberapa tahun yang lalu pernah ngomong, banyak orang sudah gila, banyak orang sudah gila, sudah satu minta dua, sudah dua minta tiga, akhirnya mau semua gila-gila. Edan. Betul, betul, betul. Insyaallah. Orang kalau sudah jadi bupati satu periode pasti gak mau berhenti. Pengen naik lagi. dibuat aturan cuma 2 periode istrinya dinaikkan. Banyak kan di beberapa daerah kayak begitu. Tidak istrinya, anaknya. Dengar-dengar DPR sekarang sedang menggodok aturan yang namanya kekuasaan dinasti. Kekuasaan dinas, seolah-olah daerah ini adalah milik dirinya sendiri. Tidak sedikit seperti itu. Betul atau tidak? Untuk mencari dunia luar biasa, Masya Allah. Makanya ada benernya juga sih, lepas setuju atau tidaknya ya, adanya DPR dikembalikan lagi, pemilihan apa, bupati pilkada itu dikembalikan ke DPRD. Ya, saya mah bukan orang politik lah. Berantem-berantem mau anggota DPR. Cuman saya mah orang NU. Keputusan NU ketika Kombes kemarin di Kempek dan Munas dinyatakan di sana bahwa rekomendasi NU itu menyampaikan bahwa seyogianya yang namanya pilkada itu dikembalikan lagi ke DPRD. Kenapa NU menyatakan itu banyak dorurotnya, banyak madorotnya, maaf, banyak madorot, itu keputusan NU jauh sebelum adanya blok-blokan. Ada blok Jokowi, ada blok Prabowo. Sebelum adanya blok-blokan konon, kita mah pokoknya blok NU. NU menyampaikan seperti itu. Kenapa? Pokoknya kalau orang NU itu bikin istimbatul ahkam, itu tidak terlepas daripada qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah. Memang sih kelihatannya dengan pernyataan ini adalah kembali merebut hak rakyat. Memang sih sebenarnya seperti itu. Satu, NU itu kalau memberikan keputusan pasti lihat permasalahan ini ada maslahat atau tidaknya. Kalau tidak maslahat, jangan. Menggunakan kaidah tasarruful imam ala ru'iyah manutun bil maslah. Itu patokannya. Artinya seorang pemimpin kalau membuat kebijakan itu kepada rakyatnya harus berkaitan maslahat atau tidak. Kalau tidak maslahat, jangan sampai ada. Makanya NU melihat dalam skala negara berbangsa, NU bukan partai politik, tetapi adalah politik yang digunakan oleh TNU. Bukan NU politik praktis, tapi politik kebangsaan. Politik adalah keumatan, kira-kira maslahat atau tidak untuk umat NU khususnya. Meskipun bagaimana diakui atau tidak, penduduk Islam di Indonesia ini paling banyak adalah NU. Betul tidak? Contoh paling gampang, rata-rata di Indonesia kalau ada orang mati pasti tahlilan. Betul tidak? Di sini kalau orang mati tahlilan? NU pada karo inyong. Betul tidak? Anak gue Gus. Jadi ini ciri-ciri NU begitu. Lamun subuhan biasane tas rokaat kedua setelah itidal kunut ora. Ciri-ciri NU. Gampang. Untuk cari orang NU itu gampang. Beres tahlilan pasti ana berkate. Betul? Di sini ada berkatnya NU. Sedurunge berkat ana jaburane. Ana NU. Pokoknya ciri-ciri anu gampang. pas balik dikean berkat. Sing sejen-sejen mah berkate siji, kiai mah berkate biasane telu. Biasane. Neng bapak kan rimen. Pada MU. Lamun kiai berkate pada siji-siji karo jamaah, berarti MU-ne MU bakhil. Halo. Sinyal kuat. Baterainya bagus. Pulsanya anak. Lanjut. Nah ini. Jadi politik yang digunakan adalah politik kebangsaan. Makanya kalau ada bacaan Nahdlatul Ulama, wah ini bintangnya. Mana ini bintangnya kurang. Cuma ada 5. Waduh. Biasa kalau NU ada bintang ya, mungkin bukan namanya lambang Majelis Dakwah Dharma, bukan lambang NU. Tapi ada bintangnya rupanya. Makanya yang jelas ada bola dunia. Bola dunia di sana ada peta Indonesia. Artinya apa? Politik yang digunakan oleh orang-orang NU adalah politik kebangsaan. Yang pertama dilihat, kalau program-program secara nasional ini maslahat atau tidak. Kalau memang maslahat, NU pasti setuju. Nah ternyata ketika ada permasalahan, masalah ini ataupun program ini ada maslahat, ada madharatnya, ada mafsadatnya. Bagaimana maslahat, meskipun maslahat disisihkan dahulu, yang diajukan terlebih dahulu adalah mafsadatnya yang merusak. Artinya kalau ada program pemerintah, program negara, ada kejelekannya, ada bahayanya, ada maslahatnya, yang harus dikedepankan mafsadatnya dulu. Artinya tolong program ini jangan dipakai, karena mafsadat muqaddamun ala jalbil masalih. Paham ini? Paham ini? Kalau ada permasalahan, dua masalah, mana yang lebih bagus? Wah ternyata di sini madarat, di sini madarat, di sini mafsadat, di sini mafsadat, di sini ada kerusakan, di sana ada kerusakan. Lihat di antara dua ini, kerusakan yang lebih banyak di antara duanya, yang mana? Maka yang dipilih adalah yang kerusakannya lebih sedikit. Maka NU ketika munas di Kempek yang lalu, tahun yang lalu, itu memutuskan kenapa pilkada itu dikembalikan ke DPRD. Karena dianggap oleh ulama-ulama yang hadir pada saat itu bahwa yang namanya pilkada langsung itu tidak sedikit mafsadatnya. Bentrok antara santri dengan santri, bentrok antara NU dengan NU, bahkan kiai dengan kiai. Karena tidak sedikit kiai itu bukan hanya kiai yang ngajarin agama saja, bahkan ditarik-tarik kiainya sebagai tim sukses. Kiai pesantren ini ditarik dibedol oleh calon bupati ini. Kiai ini ditarik oleh calon bupati ini. Calon bupatinya ada 4. Masing-masing kiai pesantren ditarik semuanya NU. Akhirnya kiai satu dengan kiai lainnya, karena masing-masing punya pasukan, ribut gara-gara untuk mensukseskan orang lain yang bentrok adalah warga NU dan kiai NU. Sangat mafsadat. Untuk itu sebaliknya dikembalikan saja ke DPRD. Umpama ada ribut, biarkan yang ribut di DPRD saja, NU-nya jangan ribut-ributan. Itu kenapa keputusannya seperti ini. Jadi ini mohon maaf, bukan politik pro dan tidak pro-nya dengan grup apa itu, kelompok merah putih dan kelompok, bukan, bukan itu. Tetapi jauh sebelumnya, maka ketika saya ditanya Pak Kiai gimana gini, saya mah bukan orang politik. Saya mah orang NU, mengikuti keputusan NU. Jauh keputusan itu adalah sebelum adanya rame-rame seperti itu. Memang betul kadang-kadang ya Allah, gara-gara kiainya tim sukses anu, ada pengajian anu tidak hadir. Ini sangat membahaya. Apalagi masyarakat akar rumput itu sangat riskan. Sedikit saja akar rumput itu dibakar pasti terbakar. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Halo? Sinyal kuat? Baterainya bagus? Pulsanya anak? Lanjut? Setengah jam lagi. Alhamdulillah. Tekang di mau gak? Nah ini. Jadi dengan demikian, bahwa tidak sedikit saudara, dunia ini menarik kita. Dunia sudah tua. Rasul juga pernah mengatakan antara kiamat dan zamanku persis antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini untuk menunjukkan sangat dekat. Pak Kiai, saya pernah ngaji di internet kiainya Al-Mukarram Kiai Haji Google. Sekarang Al-Mukarram itu tambah. Jadi kalau orang-orang NU ini ada aneh. Jadi guru pengajiannya Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Google. Al-Alim Al-Allamah. Karena Google itu segala macam ada. Dari kelas sejadah sampai haram jadah. Saya coba-coba mencet komputer. Saya tulis akhir zaman. Di situ ada tulisan kaitannya dengan akhir zaman itu adalah kalimat matahari akan terbit dari barat. Wah, saya tertarik langsung klik. Terus keluar semua. Di sana saya pencet ada ucapan seorang ahli kimia. Namanya Dr. Dmitri Bolikov. Yakin ini bukan orang babakan. Arane bae sejen. Dmitri Bolikov. Lamun si Sulastri ana, iki Dmitri. Dmitri Bolikov ini ternyata di situ adalah beliau ini adalah bekerja di NASA. NASA itu badan antariksa Amerika Serikat. Dia sejak tahun 1970 itu bertugas meneliti posisi bumi. Ketika tahun 1970 dia itu sudah memperhatikan posisi bumi itu sudah bergeser. Kutub utara yang dia ketika belajar itu posisinya adalah sejajar lurus dengan satu negara, kalau tidak salah namanya negara Bulgaria. Ternyata ketika tahun 1970 dia lihat sudah bergeser kutub utara itu. Tidak lagi di Bulgaria, di negara mana begitu. Kemudian masuk tahun akhir 1900-an masuk tahun 2000, dia lihat lagi posisi bumi itu ternyata sudah berubah jauh. Dan dia prediksi per tahunnya itu perubahan pergeseran posisi kutub utara itu setiap tahunnya diperkirakan sekitar 200 km, 200. Ternyata kesini tambah kencang dan tambah kencang. Akhirnya dia mengadakan penelitian. Penelitian itu kemudian beliau mengambil bola dunia. Bola dunia itu beliau kasih lempengan. Lempengan itu apa ya? Hah? Ya pokoknya ada semacam ya lempengan lah ya. Kemudian di sini ada beliau ngasih sinar matahari. Nah lempengan ini ya bukan sinar matahari, ada lampu. Kemudian lampu ini menyorot dunia ini. Nah ternyata itu lama-lama lempengan itu meleleh. Ketika meleleh ternyata pergeseran tambah cepat. Oh akhirnya dia simpulkan ternyata tambah cepatnya pergeseran itu akibat lempengan ini hilang. Yang dimaksud lempengan di sini kaitannya dengan bumi adalah lapisan ozon. Lapisan ozon yang menutupi bumi ini lama-lama sudah menipis. Sehingga matahari yang setiap hari memberikan arus panas kepada bumi itu lama-lama tambah panas. Karena sudah menipis. Karena dengan adanya tipisnya lapisan ozon ini dan bisa jadi lama-lama akan putus dan terbongkar ini yang namanya lapisan ozon, berarti akan mempercepat proses pergeseran bumi. Nanti beliau prediksikan yang namanya matahari itu yang namanya kutub utara akan pindah ke selatan dan selatan pindah ke utara. Jadi akan berbalik seperti itu. Ketika beliau sedang meneliti seperti itu, ternyata pernah membaca makalah. Dia baca di internet juga. Pak Dr. Dimitri ini, umurnya masih muda, sekitar 40 tahunan. Lebih muda dari saya. Ternyata pas giliran dilihat seperti itu, kagetnya luar biasa. Ada ucapan yang menyatakan tidak mungkin akan terjadi kiamat sebelum terbit matahari dari barat. Dia baca itu kaget luar biasa dulu. Siapa yang ngomong ini? Diteliti-teliti yang ngomong itu namanya Muhammad. Muhammad itu orang mana? Oh, Muhammad itu orang Arab. Sekarang masih ada tidak? Dia ternyata tidak ketemu si Muhammad itu adanya sekarang. Informasi yang beredar kepadanya, Muhammad itu adalah nabinya umat Islam. Oh, berarti dia sudah meninggal lama, 14 abad yang lalu. Oh, kalau umpama 14 abad yang lalu Nabi Muhammad sudah ngomong kayak begitu, pasti dia itu tidak bisa ngomong sendiri. Pasti ada yang ngasih tahu. Karena ilmu pengetahuan waktu itu hampir tidak seperti pengetahuan sekarang yang sudah terbuka. Pasti ada yang ngasih tahu. Yang ngasih tahu siapa? Pasti yang mempunyai alam ini. Dari situlah dia pelajari ajaran-ajaran Nabi Muhammad, maka tambah yakin terhadap kebenaran ajaran Nabi Muhammad. Masuklah Islam Dimitri Bulikov. Tepat dalam umur 41 tahun dia masuk Islam. Dari situ dia menyebarkan, saudara-saudara, apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad bahwa tidak mungkin kiamat akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat, itu benar apa adanya sesuai dengan ilmu pengetahuan, dengan data-data empirik yang saya mengadakan penelitian. Saya sekarang sudah sedang mengadakan penelitian betul adanya bahwa nanti akan terbit matahari dari barat. Sekarang saja akan sebentar lagi matahari terbit dari barat karena kutub utara akan pindah ke kutub selatan dan kutub selatan akan pindah ke utara. Maksudnya yang dimaksud kayak begini, matahari tidak berubah, tetap dia keluar pada porosnya, cuman bumi yang sudah terbalik sehingga matahari yang biasa terbit dari timur itu adalah terbitnya dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, pintu tobat ditutup. Kalau sudah pintu tobat ditutup, percuma adanya pengajian, percuma bapak-bapak sedekah duitnya banyak ke masjid, percuma yang mabok itu tobat sekarang, percuma. Kenapa? Karena pintu tobat sudah. Kapan? Kata beliau, sedenget maning. Sakedeng. Kapan? Wallahu. Iqtarabatis sa'ah. Allah mengatakan kiamat sudah amat sangat. Allah bukan hanya mengatakan qarubatis sa'ah, tapi iqtarabat. Ulama-ulama balaghah, ulama-ulama sorof menyatakan ketika adanya fi'il sulasi yang ditambah dengan hamzah di awalnya, tak di antara fa'fi'il dan ain fi'il, ini untuk menunjukkan mubalaghah, artinya sangat. Kalau qaruba itu artinya dekat, kalau iqtaraba berarti amat sangat dekat. Berarti kalau Allah mengatakan iqtarabatis sa'ah, berarti kiamat itu sudah amat sangat dekat. Kapan waktunya? Wallah. Prediksi kiamat sudah terjadi tanggal 20 bulan 12 2012. Alhamdulillah sudah lewat. Allah memberikan perpanjangan kontrak. Kita tidak tahu. Betul tidak? Kita tidak. Jangan tanyakan kiamat kapan terjadi. Yang penting, sudahkah kita siap untuk menghadapi kiamat itu? Kita sekarang kumpul di sini adalah dalam rangka mempersiapkan untuk itu. Maka saya sampaikan tadi, semoga langkah-langkah kita menjadi amal soleh kita. Kurang kencang amin. Dan semoga juga menghapus dosa-dosa kita. Kalau sudah kita nyelengin, nabung terhadap amal soleh. Makanya kita kalau salah niat datang ke tempat ini rugi. Langkah kita kebaikan 10 kebaikan. 2 langkah 20 kebaikan. 3 langkah 30 kebaikan. Makanya nanti kita hitung rame-rame pulang. Siapa langkahnya yang terbanyak? Ternyata si Muspik dari Subang yang langkahnya paling banyak. Hah? Suka protes aja. Pakai mobil, hitung pentilnya berapa kali muter. Manja'abil hasanati falahu. Manja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha wa manja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha fala yujza manja'a bil hasanati falahu ashru amsal. Siapa orang yang nanti di akhirat membawa satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan satu kebaikan ini menjadi 10 kebaikan. Satu langkah 10, 2 langkah 20. Makanya sebaiknya ke majelis taklim jalan kaki. Saya kalau dari Subang jalan kaki, kapan tekan? Halo, sinyal kuat, baterainya bagus, pulsanya anak, Lanjut. Sampai jam 2. Gayanya sampai jam 2. Nah ini saudara, jangankan kiamat, umur aja kita gak ada yang tahu. Pak dokter Basuki, meskipun dokter, mana tahu umurnya kita berapa. Betul tidak? Gak ada yang tahu. Ketika ada orang sedang sakit, mampukah pak dokter memprediksi kapan matinya? Gak ada yang mampu. Betul atau tidak? Menteri Kesehatan kita yang dulu Ibu Fadila Supari menyatakan rata-rata penduduk Indonesia meninggal dunia umur 60 rata-rata. Makanya mohon maaf yang sudah 58 tahun. Berarti siap-siap anak jatah rong tahun maning. Apalagi yang sudah 59 tahun 11 bulan 29 hari. Koisok. Ya, yang nanya mati di tangan Allah, kita tidak tahu. Jangan tanyakan kapan kita mati, tapi sudahkah kita siap untuk menghadapi kematian? Ibu-ibu di sini, bahkan anak-anak muda di sini, banyak yang lebih muda dari saya. Kalau urusan mati bisa jadi yang muda duluan, yang tua belakang. Betul tidak? Ibu-ibu banyak yang lebih tua dari saya. Kalau mati bisa jadi saya belakangan ibu dulu. Umur di tangan Allah. Banyak orang meninggal dunia di bawah 60. Bunyamin Sueb 58 tahun 1 bulan 18 hari. Kopi Merkuri 22 tahun 6 bulan 24 hari. Nika Ardila 19 tahun 2 bulan 14 hari. Kasino Pelawak 46 tahun 4 bulan 3 hari. Dono 58 tahun 1 bulan 19 hari. Tino Karno, kakaknya Rano Karno 42 tahun 4 bulan 1 hari. S. Bagio pas 60 tahun. Patile dapat bonus 5 tahun 65 tahun. Taufik Safalas 46 tahun 7 bulan 3 hari. Mbah Surip 58 tahun 7 bulan 8 hari. Sopan Sopian tabrakan. Belum sempat saya catat umurnya berapa. Doakan Pak Kiai panjang umur. Pak Ustadz panjang umur. Kalau Kiai Ustadz didoakan panjang umur, pengurus majelis taklim panjang umur. Kalau Kiai Ustadz pengurus majelis taklim didoakan panjang umur wajar. Karena kalau Kiai mati duluan repot, pengajian gak ada yang ngisi. Betul? Makanya Kiai mengalah, RT duluan, amin. Anak Pak RT anak. Dunia yang sudah tua tambah genit. Kadang-kadang ajaran agama kita walal akhiratu khairul laka minal ula, kita sudah pelajari, kita sudah tahu, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa di sana ada kehidupan yang luar biasa jauh lebih nikmat daripada kehidupan di dunia ini. Waspada kita akan dunia. Jangan tuntutnya dengan segala, akhirnya kita sengsara. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah Jadi apa yang harus kita persiapkan? Menjelang kiamat datang, menjelang kematian yang akan menjemput kita, maka di sana kita harus ada persiapan betul atau tidak? Jangan terlena. Bukan berarti kalau saya bicara seperti ini lantas mencari kehidupan dunia dilarang. Salah, menyimpulkannya salah. Yang dikecam dalam Al-Quran adanya orang terlena di hidup di dunia ini, mencari kehidupan dunia dengan segala macam cara. Cara yang baik, cara yang jelek, dipakai semua, melanggar aturan, melanggar norma, melanggar agama. Yang penting saya kaya, yang penting saya duduk posisi jabatan. Urusan halal, urusan haram, urusan belakang. Ini yang sangat membahayakan. Justru kita kalau mencari kehidupan dunia, diperintahkan oleh ajaran agama. Jangan lupa kepada kebahagiaan kita di dunia. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Di sini diperintahkan kita untuk menggapai kebahagiaan akhirat, cari, tapi wala tansa nasibaka minad. Jadi jangan lupa, artinya jangan lupa itu jangan terlalu banyak melebihi kadar kita mencari kebahagiaan akhir. Bahagia di dunia harus, bahagia di akhirat lebih. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azaban nar. Doa kita setiap hari, bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Maka kita dua-duanya bukan hanya doa tapi berusaha. Ini benar terus ini. Apa yang kita persiapkan? Apa yang kita pesan Rasulullah kepada Abi Dzar? Saya baca di dalam kitab Nasaihul Ibad. Di sana ada bab Rubai kalau tidak salah. Di sana Rasulullah berpesan kepada Abi Dzar, ya Aba Dzarrin jaddidis safinata fa innal bahra amiq. Wahai Abi Dzar, perbaharuilah perahumu karena lautan sangat dalam. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafarallahu lahu, beliau menyatakan dalam kitab Nasaul Ibad, Rasul mengibaratkan kehidupan akhirat itu seperti lautan yang sangat dalam. Artinya kalau kita tidak mempersiapkan perahu yang kuat, bisa jadi kita akan karam nanti di kiamat hari kiamat. Syekh Abdullah Al-Haddad menafsirkan sedikit berbeda dengan Syekh Nawawi. Beliau mengibaratkan, yang saya baca di dalam bukunya Al-Habib Zain bin Sumait At-Tariqil Alawi, di situ menyatakan, menukil daripada pendapat Syekh Abdullah Al-Haddad, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kehidupan dunia ini percis seperti lautan yang dalam. Kalau Syekh Nawawi akhirat, kalau ini adalah dunia. Artinya jangan sampai manusia itu adalah lengah dengan kehidupan dunia yang ombaknya sudah sangat dahsyat ini. Perahu harus diperkuat supaya kita nyebrang ke kampung akhirat yang kita idam-idamkan, surga yang kita idam-idamkan. Itu adalah kita selamat, jangan sampai karam di tengah-tengah laut. Wa khudz zada kamila, kata Rasul yang kedua, khudz azzada kamila, ambil bekal yang banyak. Fa inna safara ba'id, karena perjalanan sangat jauh. Orang-orang Jakarta kalau mau pulang kampung, pulang mudik, biasanya siap segala-galanya. Mobilnya di-tune up, betul? Olinya diganti, bannya diperiksa, semua diperiksa supaya jalanannya lancar. Bawa bekal yang banyak, nggak punya duit, kalung digadaikan supaya nanti pulang ke kampung halamannya bahagia dengan keluarga. Kalau pulang ke kampung halaman saja disiapkan bekalnya banyak, lantas apa yang kita siapkan kalau mau pulang kampung akhirat? Apa yang kita harus lakukan? Amal yang soleh kita harus setidaknya ada tiga, kata Rasulullah. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salat. Kalau manusia mati, semua kita akan mati. Bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, Pak RT, Pak RW, Kiai pupus, Kiai mati penghinaan, penghormatan, Kiai pupus itu penghormatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tukang baso, tukang ojek, Pak RT, Kiai. Mengajar, Kiai, tukang mabok, modal, semua kita akan semua akan mati, amal kita semua putus, kecuali tiga perkara yang nggak putus, pahalanya terus naik. Sedekah jariah yang pertama, sedekah jariah. Subhanallah. Ada tanah sedikit diwakafkan untuk masjid. Ada tanah sedikit diwakafkan untuk madrasah. Ada tanah sedikit diwakafkan untuk musala. Kelihatannya di dunia kita rugi. Ada tanah di pinggir jalan, kalau dijual, kalau dikontrakkan lumayan. Tapi justru kita buat untuk madrasah. Nanti kita buktikan ketika kita meninggal dunia, kita wakafkan dengan ikhlas, akan dirasakan masjid yang bagus, isinya sangat banyak. Pahalanya terus akan mengalir kepada orang yang sudah mati. Di kuburan di sana ada ATM pahala. Subhanallah. Kalau kita sekarang punya tanah di pinggir jalan, ada 500 meter. Di kampung kita butuh madrasah, tapi ada orang yang menawarkan, Pak, Bu, bagaimana kalau tanah ini saya kontrak untuk Alfamart? Kira-kira mendingan diwakafkan untuk madrasah atau dibikin Alfamart? pasti jawabannya dikontrakan untuk, karena kita duduk ongkang-ongkang kaki, keuntungan tiap bulan sudah dirasakan. Betul tidak? Itu pikiran yang sangat miopik. Itu pikiran yang sangat pendek. Betul tidak? Padahal kalau umpama diwakafkan untuk madrasah, diwakafkan untuk masjid, orang banyak jamaah di sana, pahala luar biasa. Tidak salah memang kalau ada orang yang mengontrakan sebagai alfamat, supaya di dunia hasanah, di akhirat hasanah. 500 meter dibagi dua, yang 200 untuk alfamat, yang 300 meter untuk musola. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Setuju? Punya tanah enggak di pinggir jalan aja setuju nebak. Saja setuju orang di tanah percuma. Saya pernah ceramah di Semarang. Ada orang yang terkenal dengan Haji Sumur. Haji, saya tanya kenapa kok namanya Haji Sumur? Ternyata julukan masyarakat, karena Pak Haji ini sering bikin sumur, sering bikin. Ada tanah sedikit, semeter dua meter dia beli, digali sumur, ada jet pumpnya, ada MCK-nya, ditinggal diwakaf. Pergi ke kampung lain, dia cari tanah semeter dua meter, dia gali sumur, bikin MCK, dia tinggalkan, dia wakafkan. Hampir di setiap kampung. Akhirnya banyak orang yang terbantu dengan adanya sumur di situ. Ada yang mencuci najisnya, ada yang berwudu, ada yang mandi janabah. Bukankah orang yang mandi janabah dapat pahala? Bukankah orang yang berwudu dapat pahala? Bukankah orang yang mencuci pakaian dapat pahala? Pahala itu bukan hanya untuk orang yang mencuci saja, tapi orang yang menggali sumur juga kebahagiaan. Allah kirimkan dengan tanpa mengurangi pahala yang mereka dapat. Min ghairi ayyang uso min ujurihi syai, dengan tanpa mengurangi pahala sedikit pun yang didapat oleh orang yang berwudu. Berapa banyak orang yang berwudu? Selama air tersebut masih ada, terus pahalanya mengalir. Berapa sumur yang sudah dibangun oleh Pak Haji Sumur? Umpama Pak Haji Sumur sudah meninggal dunia, masya Allah, air itu masih terus dipakai, pahalanya juga terus mengalir Pak Haji Sumur. Untuk itu mulai besok, gali sumur di setiap kampung. Subhanallah. Ini yang dikatakan sedekah jariah. Bikin masjid. Apalagi kalau dulu-dulu punya tanah, lihat barangkali kita tanya masjid di sini. Betul tidak? Bisa jadi dulu-dulu masih murah, siapa yang punya masjid dulu? Wakafnya siapa? Bisa jadi sudah puluhan tahun orang yang mewakafkan meninggal dunia, terus mengalir. Ini yang dikatakan persiapan celengan kita ti ayeuna. Tabungan urang ti ayeuna. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sekarang kita bisa baca Quran. Tadi saya dengar ada Quran tadarus Al-Qur'an. Ingatkah kita dulu kepada guru kita yang mengajar? Orang yang membaca Quran satu huruf dapat pahala 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun wa kullu harfin asharu hasanah. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, alif huruf, lam huruf, mim huruf, dan setiap satu huruf 10 kebaikan. Kalau kita baca satu juz, berapa huruf dalam satu juz? Ada yang pernah ngitung? Ada yang pernah ngitung? Satu juz berapa huruf? Gak tahu, Pak ya? Jujur, karena gak pernah ngitung. Berapa coba? Satu juz berapa huruf? Alhamdulillah, saya juga gak pernah ngitung. Kali 10 pahala itu yang kita dapatkan. Jangan berpikir cuman kita yang dapat pahala. Guru kita yang mengajarkan dulu alif-alifan, sehingga kita bisa baca Quran sekarang, juga mendapatkan pahala. Sebanyak pahala yang kita banyak kita dapatkan dengan tidak mengurangi pahala yang kita baca. Berapa banyak anak-anak yang bisa ngaji gara-gara beliau? Betul atau tidak? Allah. Makanya jangan bersedih guru-guru ngaji, meskipun guru-guru ngaji tidak dapat sertifikasi. Betul atau tidak? Dan kita juga sekarang bisa baca koran. Baca koran itu dari siapa? Bukankah guru-guru kita di SD yang mengajarkan? IN ini B U B D I D bu di ini I T U T U I T U E A W A T I T I W A itu sekarang baca koran dapat banyak pahalanya, dapat banyak keuntungannya. Ketika kita mendapatkan keuntungan dari hasil membaca buku, membaca koran, membaca berita, memberita yang lain-lain, dapat manfaat. Kita dengan adanya membaca itu, kita dapat manfaat, dapat pahala, dan kita amalkan untuk orang lain. Guru kita yang mengajarkan itu juga dapat pahala. Makanya jangan bersedih jadi guru. Jangan kaget kalau guru nanti menerima luar biasa pahalanya banyak. Makanya alhamdulillah profesi sekarang, sampai sekarang saya adalah guru. Bapak saya guru, ibu saya guru, kakak saya guru, istri saya guru, dan juga adik-adik saya guru. Anak-anak saya belum jadi guru karena masih belajar. Masih? Alhamdulillah anak baru 4 saya, Pak Haji. Anak baru 4, istri 1. Bukan baru, 1. Saya ini termasuk anggota ISIS. Anggota Ikatan Suami Istri 1. Saya di Subang ketuanya. Ya. Anak 4. Yang pertama, yang kedua saya sekolahkan di Yaman. Yang satu di Darul Mustofa ikut sama Habib Umar, yang satu di Al-Ahqaf, di Universitas Al-Ahqaf, yang ketiga beres pesantren, masuk UIN, jurusan tafsir hadis, yang satu lagi, kelas 1 Tsanawiyah, sudah sekolah tahfidz Al-Quran, baru 8 juz, saya harapkan tuntas dalam jangka 2 tahun ke depan, supaya selesai 30 juz. Sengaja anak saya harus ada yang hafal Quran karena bapaknya tidak hafal Quran. Ya, alhamdulillah, moga-moga harapan saya anak saya ada yang hafal 30 juz. Meskipun bapaknya hanya juz 30. Alhamdulillah. Ibu-ibu sudah berapa juz? Juz Al-Buket. Nah ini saudara, Masya Allah, yang ketiga yang paling perlu juga adalah persiapan, mempersiapkan generasi yang soleh. Saya bangga dengan putra dari Pak Haji, Pak Haji Dharma, meneruskan majelis taklim orang tuanya. Barangkali sekarang Pak Haji Basuki ataupun keluarganya yang meneruskan itu dapat pahala beliau mengumpulkan orang ini. Tapi mohon maaf Pak Haji Basuki, bukan Pak Haji saya yang dapat pahala, Bapak. Karena beliau lah yang pertama kali dulu informasinya adalah yang mencetuskan pengajian. Terus dilanjutkan. Subha, Pak Haji dapat pahala, yang hadir dapat pahala. Setiap satu langkah saya katakan 10 pahala, semuanya kita dapat pahala. Ketika kita semuanya dapat pahala, kumpul pahala-pahala itu di Pak Haji Basuki. Karena beliau yang telah mempelopori. Dan Pak Haji Basuki itu adalah tidak sendirian, keluarga besarnya termasuk orang tuanya yang mendermakan. Jangan dianggap beliau yang sudah berkalang tanah tidak bahagia dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak. Inilah termasuk adalah awwaladin sholih. Ini baru satu Pak yang saya bahas, baru satu tantangan umat Islam dari dalam, belum tantangan umat Islam dari luar, belum ayat yang kedua At-Taubah. Yang kedua itu surat Al-Fatah, yang ketiga As-Saff. Belum. Satu jam setengah saya sampaikan ini baru satu poin. Dilanjutkan sekarang? Lanjut? Siap. Izinkan saya minum dulu. Ya Rasulullah. Tantangan dari luar, godaan setan dan antek-anteknya. Halo? Sinyal kuat? Baterai bagus? Pulsa ada? Lanjut? Kekuatannya membabakan. Yang nanti nantang sampai jam 2 sudah tidur. Fabima awaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim وعن أيمانهم وأن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Kata iblis, ya Allah, karena engkau sudah menyatakan aku ini makhluk yang sesat, diusir saya dari surga gara-gara tidak taat kepadamu supaya aku ini sujud kepada Adam, maka ya Allah izinkan aku la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menduduki, akan memblokir jalan manusia yang menuju jalanmu yang mustaqim, ya Allah. Jadi Allah sudah membuat jalan supaya manusia lurus menuju Allah. Permintaan kita juga tiap hari ihdinas siratal, tapi ternyata setan datang memblokir jalanan. Kalau tadi kita jalan dari jalan Losari menuju Ciledug, umpama jalannya diblokir, kira-kira bisa lewat? Diduduki. Saya pernah dapat jadwal Jumat di Jakarta. Saya pas giliran datang ke Jakarta, jalan tol diblokir oleh pendemo buruh. Akhirnya saya gak bisa Jumatan, terpaksa sholat Jumat di jalan tol. Cuman gak bisa ceramah, jalan tol diblokir. Apalagi yang memblokir? Setan. Kemudian kata setan, summa la'atiyannahum min baini aydihim. Saya datangi manusia dari depan, jalanan depannya ditut. Wa min khalfihim, di belakangnya juga ditut. Wa an aymanihim, di kanannya ditut. Wa ansama ilhim, kirinya juga. Depan ditutup, belakang kanan kiri ditutup semua jalan. Biasanya kalau orang sudah jalanan ditutup di depan, pasti cari-cari jalan. Kira-kira yang bisa lewat, lewat mana? Betul tidak? Bisa jadi mau balik lagi ke belakang. Balik lagi ke belakang, ditutup. Ke samping, cari barangkali ada jalan-jalan tikus, ditutup. Cari ke kiri, ditutup. Kabeh ditutup. Sadayana. Kalau sudah ditutup semua, berarti kita dikepung. siapa yang mengepung setan. Jangan dianggap kita hadir di majelis alim ini tidak dikepung, sedang dikepung. Setan itu sudah ada tugas masing-masing. Kata iblis, hei kamu goda si Juju, hei kamu goda si Eti, hei kamu goda Mang Edi, kamu goda Mang Iwan, si Udin, digoda semua. Duduk tidak betah di majelis, disiram pasir panas, duduk gelisah. Betul atau tidak? Selonjoran. Selon lagi pengaji, langsung mulutnya dikasih cabe, kepedesan. Matanya ditarik tak? Ana sih mengkono. Berarti kita sedang ditelikung oleh. Kalau nonton TV, itu sinetron Pak Haji naik bubur, Pak Haji naik bubur, tukang bubur naik haji, orang tek-tek. Subhanallah. Tambah sinetron yang bulan puasa, siapa tuh namanya itu? Yang anaknya sakit. Aduh, si Hana ya, hafal, hafal mas, saya mancing sekali udah hafal. Si Hana sama si Kram. Nah ini, jadi luar biasa, setan kita digoda. Kanan kiri setan datang digoda, supaya kita jangan sampai menuju Allah. Betul tidak? Subhanallah. Cuman di sana ada dua arah yang kita tidak digoda oleh setan. Allah tidak mengatakan bahwa setan akan datang di atas dan setan tidak akan datang di bawah. Artinya manusia ada kesempatan lolos dari kepungan setan. Kenapa atas tidak berani? Ini simbol manusia kalau ingat Allah terus, zat yang maha tinggi, maka manusia tidak bakalan tergoda oleh. Karena setan pada hakikatnya, meskipun menelikung manusia, pada hakikatnya dia rapuh. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa, kata Allah, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Cukup kita pukul setan itu dengan zikrullah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Ketika kita digoda oleh setan, fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah. Baca kul a'udzu bir falaq, baca kul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi. Kita kadang-kadang ibu-ibu lagi hamil supaya enggak digoda oleh setan diselipin gunting. Kenapa gunting? Ngewedeni setan, dipikir setan takut sama gunting. Jangan gunting, gantungin pacul yang gede. Ana sih mengkonon Bu Ana. Pakai. Subhanallah. Fastain, yang bawah, kenapa kok setan itu tidak berani menggoda kita? Karena di bawah ini simbol dari tanah. Tanah itu asal kejadian manusia, dan manusia akan kembali ke tanah. Artinya, kalau manusia itu ingat mati, pasti enggak bakalan kegoda sama setan. Jangankan kalau orang takut mati, jangankan bermaksiat, makan enak aja enggak enak. Enggak berani. Kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, darah tinggi, termasuk juga diabetesnya tinggi, dikasih durian montong, dikasih sate kambing aman 4 gentong, kira-kira kalau dia ingat mati mau dimakan gak nih? Pak dokter kira-kira mikir-mikir, wah gue dimati kita mah. Kalau orang mati jangankan bermaksiat, makan enak juga gak berani. Maka dengan demikian kita bisa lolos dari godaan setan selama kita ingat mati, ingat Allah dan ingat mati. Tapi jangan sampai kita tenang-tenang, di sana ada godaan yang lain. Orang-orang kafir itu tidak berhenti. Terus bagaimana supaya umat Islam itu adalah jauh daripada ajaran Islam? Saya baca buku dalam kitab Ajnihatul Makrif Thalatha yang dikarang oleh Dr. Abdurrahman Al-Habnakah Al-Maidani, seorang ulama kontemporer dari negara Syria. Beliau menyatakan ada dua cara yang digunakan oleh musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Yang pertama, yaghzunal muslimin bil ghazwil musallah, menghancurkan umat Islam dengan kekuatan senjata. Idza kanu du'afa, kalau seandainya umat Islam lemah. Kalau umat Islam lemah diperangi oleh kekuatan senjata, kalau kuat diperlemah. Politik the fight at emperor. Ingat dulu yang namanya Indonesia kenapa terlalu lama merdeka, 350 tahun dijajah oleh Belanda, baru merdeka tanggal 17 Agustus 45. Kenapa? Karena politik yang digunakan oleh mereka, politik memecah belah bambu. Bapak-bapak kalau memelah bambu pasti bambu yang panjang sing siji diedak, nu hiji ditincak, nu hiji deui. Betul tidak? Yang di atas ini kan masih besar, dibelah lagi, diinjek lagi, diangkat lagi. Cara mereka seperti itu. Bagaimana caranya umat Islam, bangsa Indonesia ini pecah belah? Yang satu oleh kolonial Belanda diinjak-injak, yang satu diangkat kelompok yang lain. Nah, kelompok yang masih besar ini diinjak lagi, dipecah lagi, sehingga sangat gampang diperangi oleh mereka kalau sudah lemah. Afghanistan, lihat, Afghanistan itu hebatnya luar biasa, bisa mengusir Soviet. Ketika dijajah oleh Soviet, waktu itu presidennya Babrak Karmal, titipan Uni Soviet, belum Rusia, masih Uni Soviet. Kemudian yang kedua adalah Najibullah, dikirim, hancur mereka. Lihat, itu Uni Soviet hancur. Negara superpower tidak mampu untuk mengalahkan negara Uni Soviet, apa Afghanistan. Tapi saudara, di sana orang-orang Islam Afghanistan yang mayoritas umat Islam, mereka bersatu membuat negara. Jadilah negara Afghanistan merdeka, cuman Amerika dan antek-anteknya datang mengatur negara Afghanistan. Akhirnya terbelahlah persatuan umat Islam, khususnya di sana ada faksi Sibghatullah Mujaddidi, faksi Burhanuddin Rabbani, faksi Mas'ud, faksi Taliban, faksi Sayyaf, dan banyak faksi-faksi lain. Mereka rebutan, ternyata ada yang tidak setuju, akhirnya perang satu dengan lainnya. Amerika membela yang satu diinjak, yang satu diinjak, yang satu diangkat. Burhanuddin Robbani yang paling netral, yang akidahnya sama dengan NU, suaranya didengar oleh siapapun, ternyata dibantai habis oleh mereka. Sekarang yang kelompok keras hadir. Irak, ingat ketika George Bush senior menghancurkan Saddam Hussein tidak mampu. Tapi ketika anaknya naik, baru dia mampu. Setelah apa? Memporak-porandakan, memecah belah persatuan umat Islam dulu. Antara Syiah dan Sunni diperuncing sehingga bakar-bakaran masjid. Kelompok Kurdi diangkat, dipersenjatai. Akhirnya suasana Irak jadi acak-acakan. Suasana Irak tidak ada stabilitas. Dan mereka semuanya memusuhi Saddam Hussein. Akhirnya Amerika turun dengan alasan membela rakyat dan akan menghancurkan senjuta pemusnah massal. Akhirnya Saddam Hussein digantung. Akibat apa? Dipecah dulu persatuan umat Islam. Lihat Muammar Qaddafi di Libya. Muammar Qaddafi ini luar biasa, orang kuat. Kenapa dikatakan kuat? Di embargo hampir 20 tahun. Tidak boleh perdagangan masuk ke Libya. Dan Libya perdagangannya tidak boleh keluar. Tapi Libya tidak hancur. Tetap eksis, berani menentang kebijakan-kebijakan Barat, khususnya Amerika Serikat. Bagaimana Amerika cara menghancurkannya? Kelompok-kelompok oposisi yang anti Muammar Qaddafi dihidupkan, dipersenjatai, akhirnya memerangi Muammar Qaddafi, dan akhirnya terbunuhlah Muammar Qaddafi. Akibat apa? Dipecahlah juga persatuan. Indonesia juga bisa seperti itu, saudara. Akan terpecah tuh. Kelompok orang ini tidak berhenti untuk menghancurkan Islam, menjelek-jelekkan Islam sejak dulu, sejak adanya Nabi, supaya ajaran Islam itu tidak diikuti. Menyatakan Nabi Muhammad adalah orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun, kata Allah. Tega-teganya sih kalian. Kamu kan tiap hari antakan sahibnya, ente sahibnya. Mana ada sohib ente tahu perjalanan track recordnya? Kok tega-teganya Muhammad itu dikatakan orang gila? Kok dikatakan adalah tukang penyair? Kok Nabi Muhammad itu dikatakan tukang tenung? Apakah ada track record Nabi Muhammad tukang sihir, tukang tenung? Apakah Muhammad itu track recordnya tukang syair? Apakah Muhammad itu ada adalah dia itu orang majnun? Enggak. Kenapa kok tega-teganya kalian mengatakan? Tujuannya mereka supaya jangan sampai diikuti. Sekarang umat Islam dijelek-jelekan dengan tindakan-tindakan perbuatan anarkisme sebagian umat Islam. Kelompok Al-Qaeda itu, hati-hati, saya barusan ngobrol. Al-Qaeda pimpinan daripada Ibnu Bin Laden itu adalah awalnya buatan Amerika untuk membantu Amerika dalam perang dingin melawan Uni Soviet. Cuman terus berkelanjut, sudah di stop oleh Amerika, sudah kadung. Bin Laden ini adalah memerangi kemusyrikan, memerangi kekafiran. Akhirnya dianggap jadi musuh dan teroris. Sekarang yang namanya Al-Qaeda kurang laku, sekarang dibuat ISIS. Hati-hati dengan ISIS. ISIS ini adalah bukan murni bangunan daripada umat Islam, bukan. Kita harus lihat Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi yang sebagai pendiri daripada ISIS itu. Ternyata dia bukan orang yang murni awalnya adalah sebagai ulama Islam, tapi dia adalah pernah itu belajar di negara-negara barat yang dicekoki dengan pemikiran-pemikiran barat. Ini kemudian masuk ke sana, membuat ISIS, dan ternyata ISIS itu adalah satu kelompok yang luar biasa radikal, yang dibunuh bukan hanya orang kafir, tetapi sesama muslim yang pemikirannya berbeda, dia bantai dan dia bunuh. Banyak orang-orang ahlus sunnah yang dibantai. 3 Jumat yang lalu, tepatnya tanggal 5 bulan September, ketika saya mendapatkan jadwal khutbah di Istiqlal, saya ketemu dengan duta besar Irak, ngobrol panjang sebelum saya khutbah. Ya Syekh, arju minkum antulki kalimatan bi alla yusafir ahadun min Indonesia ilal Irak li ajlil jihad, laisa hunaka jihad wa laisa hunaka sabil walakin hadha di'aya di'ala laisa minna ana sunni wa ana a'rif jiddan ma yata'anak bil Iraq ana safir Iraq arju minkum antulki ilaihim antusi ilaihim an la tusafir hadhil Indonesia hadhil ummah ilahuna. Pahamin maksudnya? Terpaksa saya harus terjemahkan. Kata Syekh Irak, kebetulan saya sholat berdampingan dengan Menteri Agama Pak Lukman. Beliau sebelumnya menyampaikan di ruang VIP. Beliau menyampaikan, ya Syekh, tolong sampaikan kepada umat Anda, kepada masyarakat Indonesia, jangan satu orang pun berangkat ke Irak. Jangan terpancing oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan Islam dengan alasan jihad. Di sana itu bukan perang jihad, bukan perang agama, tapi perang politik yang mempunyai kepentingan masing-masing. Beliau katakan, haulai, dia bilang apa itu pokoknya, al-Indonesiun anfa' al-amal fi Indonesia, ad-da'wah anfa' fi Indonesia min haulai yadhabuna aw yusafiruna ila al-Arab. Mereka berjuang, berjihad, berdakwah di Indonesia jauh lebih bermanfaat, jauh lebih dibutuhkan ketimbang mereka berangkat ke Irak. Saya tahu persis, kata Safir Irak, apa yang terjadi di sana. Bukan urusan agama, tapi urusan politik dan urusan kepentingan. Ini yang beliau lakukan. Ini dibuat, saudara, oleh musuh-musuh Islam. Kita terpancing berangkat ke sana, maka kita pantas untuk tidak setuju dan mengutuk perbuatan mereka. Tapi itu tujuannya, bukan hanya itu, saudara. Tujuannya satu adalah untuk menampakkan kepada dunia, lihat, itu Islam. Islam yang sekarang ini sudah digemari oleh berbagai macam negara barat. Di Bulgaria saya mendapatkan kiriman, itu Islam sekarang pelan-pelan beranjak. Orang sedang sholat Jumat, saudara, itu mereka adalah kumpul di depan masjid, membawa corong speaker, azan diganggu dengan nyanyian-nyanyian gereja. Ada saya videonya sekarang, saya masukkan itu di tab saya. Diganggu, ada orang sholat, karena sholat itu sampai ke jalan raya, mereka diganggu, disenggol-senggol, ada yang marah, dipukul. Sedang khutbah Jumat diteriaki dari luar. Tetapi ini bukan mereka lantas takut untuk memperjuangkan Islam. Mereka ngerti karena minoritas, tetapi sudah ada simpati orang-orang Bulgaria kepada ajaran Islam. Dan hampir di negara-negara lainnya, Belanda, tidak sedikit gereja-gereja yang sekarang sudah menjadi masjid. Di negara Inggris banyak itu yang namanya gereja sudah menjadi masjid. Artinya orang-orang barat itu banyak yang galau sekarang terhadap ajaran Islam. Kenapa? Islam tambah lama, tambah banyak yang senang kepada Islam. Maka mereka membuat cara-cara bagaimana supaya orang-orang tidak suka kepada Islam. Lahirlah kelompok-kelompok ekstremis. Supaya apa? Dunia melihat, apa Anda senang kalau Islam seperti itu? Islam yang suka membantai orang, Islam yang suka membunuh orang gara-gara berbeda pendapat. Saudara, perilaku mereka itu bukan murni dari dirinya menjalankan ajaran agama, tapi mereka itu adalah dipanas-panasi, ditabu genderang. Mereka berjoget di tengah, menari-nari di genderang yang mereka tabuh. Artinya mereka terpancing. Kalau sudah begitu, dunia melihat, oh Islam itu seperti itu, mahjubun bil muslim. Maka dengan demikian, NU sejak dari dulu tidak pernah menerapkan kekerasan. Islam yang dibawa di Indonesia oleh dai-dai menggunakan cara-cara akulturasi yang dibawa oleh Wali Songo. Supaya orang apa? Tidak takut melihat Islam. Betul atau tidak? Nah ini pelan-pelan. Seperti gaya pengajian kita sejak dulu seperti ini. Ini kita ngeri saudara, cara-cara mereka seperti ini. Banyak lagi cara-cara yang lain. Cara yang kedua mereka lakukan ini dalam rangka juga untuk menutupi kebiadaban mereka di Gaza, Palestina. Kalau kita lihat di Palestina, itu negara murni Palestina, pelan-pelan digerogoti oleh mereka. Habis nyempil-nyempil saudara, umat Islamnya orang Palestina, nyempil-nyempil. Apa nyempil-nyempil itu? Yang tadinya itu negara miliknya, itu dikuasai sekarang oleh Israel. Kebiadaban mereka untuk membumi hanguskan daripada orang Palestina, itu dilakukan oleh mereka, dibela oleh negara barat, khususnya Amerika Serikat, supaya belang mereka tidak ketahuan, akhirnya dialihkan kepada peristiwa ISIS. Supaya apa? Supaya orang tidak lagi demo anti Amerika, demo anti Israel. Perbuatannya di Gaza justru mengalihkan, mengutuk daripada ISIS. Jadi ISIS itu ada antara lain berdiri adalah dalam rangka mengalihkan umat Islam agar jangan memperhatikan daripada Gaza Palestina saja, perhatikan lihat saudaramu yang membantai orang lain. Itu antara lain mereka untuk mengacak-acak umat Islam. Ini cara-caranya luar biasa. Jadi kita harus waspada, jangan sampai kita itu menari-nari, jangan kita berjoget di beduk yang mereka tabuh, di musik yang mereka tabuh, karena tidak sedikit itu adalah akan melalaikan kita. Wahai sahabat, jangan terpikat godaan setan. Laknat dia goda dengan tipu muslim mengajak jalan yang sesat, mengajak kita jalan yang sesat. Ya Rasulullah, Mari kita tutup dengan mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian ini manfaat bagi kita, menambah wawasan, menambah ilmu, tambah yakin kita terhadap kebenaran ajaran agama kita. Kita banyak mempersiapkan segala macam hal-hal untuk menuju kehidupan kita yang lebih baik untuk masa-masa akan datang, bukan hanya di dunia tapi juga di Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك, ولك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان, ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق, ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم, وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, يا ودود يا ودود يا ودود, يا الله يا تهان كمي. Alangkah banyak ya Allah nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Alangkah banyak ya Allah anugerah nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, jangan Engkau cabut nikmat-nikmat itu dari kami. Jangan Engkau cabut ya Allah kenikmatan-kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami akibat kami ya Allah tidak mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Akibat kami banyak lalai terhadap nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami agar kami pandai untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah dengan mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak ada hari, tidak ada waktu ya Allah kecuali kami melaksanakan perbuatan maksiat yang menjauhkan diri kami daripada-Mu ya Allah. Tidak ada waktu kecuali kami berdosa. Tidak ada hari kecuali kami melaksanakan perbuatan-perbuatan yang murka di hadapan-Mu ya Allah. Sementara umur kami setiap saat berkurang ya Allah, anugerahkan kepada kami ampunan ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah tobat sebelum Engkau mengambil umur kami, sebelum Engkau mengakhiri hidup kami di dunia ini ya Allah. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Engkau ya Allah Maha Pengampun. Ampunkan juga dosa-dosa orang tua kami ya Allah, yang telah melahirkan, yang telah membesarkan kami. Kami belum sempat untuk berbuat baik kepada mereka. Kami belum sempat untuk membalas jasa mereka. Tapi mereka sudah engkau panggil ya Allah. Jadikan kami ini anak-anak yang soleh, senantiasa mendoakan orang-orang tua kami. Berikan kuburannya adalah penerangan ya Allah. Amal solehnya ya Allah, jadikan teman di kuburan ya Allah. Jadikan orang tua kami yang masih hidup ya Allah, diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, berikan keberkahan dalam hidupnya, dan berikan kekuatan kepada hambamu ini ya Allah, agar hambamu ini dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak kami anak yang soleh, anak yang soleha. Jangan sampai anak kami durhaka kepada kami, melawan kepada kami akibat kami salah mendidik anak-anak kami. Berikanlah kemampuan ya Allah agar kami dapat mendidik dengan baik sesuai dengan petunjuk Nabi-Mu ya Allah. Berkahilah hidup kami dengan rizki yang halal. Berikan kecukupan kepada kami dengan rizki yang halal ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.